Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَأَذَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita taufik sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Para hadirin jamaah solat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan tentang Quran, atau menyebutkan berikanlah peringatan tentang Quran. Fa'innahu la dhikru, kata Allah subhanahu wa ta'ala, liman sya'a minkum ayastakim, dalam surat, dalam juz amma, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat insyikak atau infitar, insyikak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, liman sya'a minkum ayyastakim. Quran itu diberikan kepada kalian liman sya'a minkum, siapa yang mau diantara kalian ayyastakim, siapa yang mau istiqomah, Quran obatnya, siapa yang mau dapatkan peringatan, dapatkan nasihat, dapatkan obat, dapatkan kelapangan di dada, Quran obatnya. Jadi kalau ada orang yang mencari kelapangan selain dari Quran, dia tidak akan mendapatkan kelapangan kecuali malah mendapatkan kesempitan jika dia mencari kemaksiatan. Ini telah kita bahas. Berapa pertemuan kita masih terus membahas dampak negatif daripada maksiat. Quran, Allah suruh mengatakan syifa'un lima fis sudur. Quran itu syifa, obat. Obat yang bagaimana? Obat yang di hati. Dan itu obat enggak ada yang jual. Ketika sedih, ketika sempit, ketika gundah, ketika emosi, ketika marah, ketika hasad, obat enggak ada yang jual. Enggak ada yang bisa ngeracik. Tapi Allah katakan syifa, Quran obatnya. Allah kalau sudah berjanji di Quran bahwa Quran itu jadi obat, maka dia pasti obat. Kalau kita berobat dengan Quran gak sembuh, jangan salahkan obatnya. Betul tidak, Pak? Sudah sering kita katakan. Bisa jadi penyakitnya dosisnya ada kronis, sehingga obatnya harus banyak. Atau bisa jadi yang diobatin gak melakukan pantangan-pantangan. Obat akan sempurna pengobatan jika yang diobati juga menjauhkan pantangan. dia sakit paru-paru, maka kasih obat sama dokter, tapi pantangan ngerokok tetap dijalanin. Bermanfaat. Ketika gak sembuh penyakitnya, dia bilang dokternya gak hebat. Dia bilangnya subhanallah, bukan dokter yang gak hebat, kamu yang tidak menjalankan sebenarnya. Quran, ketika Allah katakan Quran obat di hati, lalu hati kita tidak terobati dengan Quran, jangan salahkan obatnya. Banyak faktor, bisa jadi penyakit kita yang kronis, bisa jadi kita menjalankan sesuatu yang menumbuhkan penyakit. Ini yang kita akan bahas hari ini. Ternyata dzunub, maksiat dan dosa itu penyakit. Jadi dia terus baca Quran tapi maksiat terus jalan, lalu dia gak merasakan nikmatnya Quran. Katanya Quran nikmat, katanya Quran obat, katanya Quran melapangkan dada, kok saya gak merasakan? Ini jawabannya. Kata Ibnu Qayyim, kita masih dalam pembahasan tentang dampak negatif dari dosa, pembahasan yang ke-55. Allah alam, di buku terjemahan di halaman keberapa? Tapi di sini di pembahasan ke-55 ya, faslun ma'asi sababul halak fid dunya wal akhirah. Maksiat sebab kehancuran dunia dan akhirat. Orang kalau sudah maksiat dan dosa, keluarga hancur, jabatan hancur, usaha hancur, yang tadinya hebat enggak jadi apa-apa. Itu dunianya, belum akhiratnya. Dunianya udah Allah kasih DP buat dia, dia susah. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, Ibnu Qayyim terus menyebutkan poin-poin dampak negatif dari maksiat agar kita diajak dan digiring berpikir bahwa senikmat apa sih maksiat yang dilakukan sehingga engkau mau mendapatkan kesulitan-kesulitan yang begitu besar. Kalau orang yang berakal pada hakikatnya enggak bakalan mau kenikmatan yang sedikit itu. Maksiat nikmat, ada nikmatnya tapi sedikit. Dan dia mendapatkan kesulitan yang banyak karena maksiat, enggak mungkin dia mau. Enaknya 15 menit, susahnya bertahun-tahun. Penyakit, hancur rumah tangga, hancur usaha. Apapun itu maksiat, ujung-ujungnya adalah perpecahan, ujung-ujungnya adalah perkelahian, ujung-ujungnya pengkhianatan, ujung-ujungnya adalah menjadikan hidup berantakan. Ini kata Ibnu Qayyim. An'uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, ya subhanallah, annaha tastajribu mawadil halakil abdi fi dunya wal akhirah. Pelaku maksiat dan kemaksiatan itu mengantarkan, mendorongkan kehancuran bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Fa inna dzunub hiya amradun matastahkamat qatalat walabud. Karena dosa itu dia adalah penyakit dan virus. Semakin banyak dilakukan, maka dia semakin menguasai tubuh dan akhirnya akan membunuh jiwa dan akan mematikan. Dan itu pasti. Penyakit kalau sudah masuk ke tubuh terus dibiarkan, bahkan terus tidak diobati, maka penyakit tadi akan menguasai tubuh. Jika dia terus menguasai tubuh, ujung-ujungnya mati. Sekarang dosa itu bagaikan penyakit, kata Ibnu Qayyim. Maka tadi kita katakan ada orang baca Quran tapi ternyata Qurannya enggak bermanfaat untuk hatinya. Qurannya tidak meneteskan mata, tidak meneteskan air matanya. Kenapa? Apakah Quran yang salah? Bisa jadi dia juga memasukkan penyakit dalam hatinya. Maksiatnya tetap ada. Maka itu para ulama mengatakan tidak akan bercampur di hati orang manusia yang suka nyanyi musik dengan suka Quran. Tidak bercampur. Yang orang bisa nangis dengar nasyid, belum tentu bisa nangis dengar Quran. Kenapa? Tidak bakal bercampur dalam hati itu. Yang terhibur dengan selain Quran tidak akan bisa terhibur dengan Quran, apalagi terhibur dengan maksiat. Lalu ketika dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, wa idza tuliyat 'alai ayatu zadatuhum iman, orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau bertambah iman berarti bertambah lapang, bertambah nikmat dirinya, karena iman itu memiliki rasa manis dalam jiwa seorang muslim. Innal imanul halawatun, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya iman itu ada rasa manisnya. Di mana rasa manisnya? di jiwa. Dan rasa manis ini tidak akan bisa dirasakan kalau di jiwa masih ada amrad, penyakit-penyakit dunub, dosa. Gak campur antara minyak sama air, gak bisa bercampur. Gak bakal bercampur antara dosa dan pahala, antara Allah dan syaitan dalam satu jiwa. Gak mungkin bercampur. Antara malaikat dan jin, syaitan tidak akan bercampur. Mana yang kuat dan mana yang lebih mendominasi, maka yang satu akan keluar. Kalau yang mendominasinya ada kemaksiatan, dosa, permusuhan, bahkan yang mendominasi adalah pengingkaran kepada Allah, maka akan keluar kalimat-kalimat baik dari dirinya dan akan menguasai ini. Istahkamat labut, maka akan menguasai dirinya. Istahkamat, merajai dirinya. Apa itu yang merajai dirinya? Kemaksiatan tadi, dosa tadi, penyakit tadi. Kalau penyakit sudah menguasai dirinya, dia sendiri gak bisa mengontrol dirinya, karena penyakit sudah mengontrol dia. Mau gak mau dia akan merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa terlepas dari penyakit tersebut. Contoh, bukankah syahwat, zina, cinta kepada satu jenis itu penyakit? Ketika terus dia biarkan itu dalam dirinya, istahkamat, akan menguasai dirinya. Ketika sudah menguasai dirinya, dia enggak bisa lepas dari itu. Dia mau melepaskannya, dia sulit. Karena kronis sudah. Sama seperti penyakit kronis dalam tubuh. Kalau dia masih sedikit belum kronis, bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah kronis, enggak mau. Dia mau melepaskan pun sulit. Maka kata Ibnu Qayyim, fa inna dhunub hiya amradun matastahkamat qatalat walabud. Maka dosa itu bagaikan penyakit. Ketika dia sudah istahkamat, menguasai diri, banyak, mendominasi, qatalat walabud, dia pasti akan membunuh, membinasakan, pasti. Kama anal badan la yakunu sahihan illa bighada wa hifdhu quwwatah wa istibragu yastafriqul mawadul fasida wa ikhtilatu radi'ah allati mata ghadabat alaihi afsadathu. Seperti itu juga tubuh. Tubuh itu gak bisa menjadi sehat kecuali makan goda, makanan imunisasi, penguatnya. Dan dikosongkan darinya, jangan dimasukkan dari dia sesuatu yang merusaknya, sesuatu yang tidak bermanfaat kepada tubuh. Mata ghalabat alaih, kapan sesuatu yang merusak ini masuk ke dalam tubuhnya dan mendominasi, afsadat, sakit tubuhnya. Jadi, masukkan yang baik, jangan masukkan yang tidak baik kalau ingin tubuh sehat. Kemudian hamiyatan yamna'u biha min tanawulin mayu'di, dan dia menjaga, bukan hanya memasukkan tapi menjaga. Apa yang dijaga? Apa-apa yang bisa merusaknya. Tidurnya dijaga, istirahatnya dijaga, fisiknya dijaga, makanannya dijaga. Perhatikan apa yang dimakan. Ini kan semua faktor-faktor supaya orang sehat. Kalau dia makannya bagus, tapi tidurnya gak dijaga, istirahatnya gak dijaga, waktunya gak dijaga, hamiyah, tidak ada penjagaan diri, olahraganya kurang, tetap aja penyakit datang. Masukkan yang sehat, dan hindari sesuatu yang merusak, dan jaga kesehatan. Udah sehat, dijaga terus. Ini kata Ibnu Qayyim, kalau tubuh mau sehat, dia akan kiaskan dengan hati. Karena pada hakikatnya tubuh kita terbuat dari tanah, ruh kita Allah berikan dari langit. Ketika tubuh itu sehat dengan sesuatu yang dimasukkan pula dari tanah, makanan, minuman, maka ruh yang dia dari langit akan sehat jika dia dimasukkan sesuatu yang dari langit, wahyu. Dimasukkan firman Allah, dimasukkan nasihat, dimasukkan Quran, dia menghafalkan Quran dalam hatinya, itulah yang namanya imunisasi ruh, penguat iman. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa kata Allah? Kadzalika auhayna ilaika, seperti itulah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ruh. Kenapa Quran dikatakan ruh dalam ayat ini? Karena dia penguat, menghidupkan hati. Jadi kalau hati yang tidak pernah diberikan qada'iyah, diberikan imunisasi dan penguat, dia akan sakit. Dia akan lemah. Apa dampak lemahnya? Dampak lemahnya begitu terbetik sedah syahwat mengatakan A, dia langsung terseret syahwatnya, enggak bisa menghindar. Pengen langsung. Enggak ada kekuatan untuk melawan syahwatnya. Kenapa? Lemah hatinya. Lemah iman. Baru digoda sedikit saja, terjerumus. Kenapa? Lemah. Kenapa dia lemah? Enggak pernah memberikan imunisasi kepada imannya. Apa imunisasinya? Quran, hadis, nasihat, majelis taklim, majelis ilmu, itu semua memperkuat iman. Jadi ketika ada godaan, kuat. Tidak, saya ingat surga. Saya takut neraka. Saya ingin bertemu Allah. Lah ketika ini kokoh di hatinya, maka dia akan kokoh menghadapi ujian-ujian syaitan. Gangguan-gangguan syaitan. Maka kata Ibnu Qayyim di sini. Ya, hamiyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dihi wa yakhsha darar. Dia harus menjaga pola hidupnya. Bukan saja makannya tadi, pola hidupnya dia jaga kalau dia mau sehat. Wa kadzalika qalb, begitu juga hati. La tatimu hayatu illa bighada'in. Tidak akan sempurna hidupnya hati kecuali diberikan goda, makanan, imunisasi dan penguat. Minal imani wal a'malu shalih. Apa penguatnya? Iman. Di mana sumber iman? Quran. Lalu apa? A'malu shalih. Jadi iman, pengetahuan Al-Quran dan hadis itu adalah penguatnya, bibitnya. Agar tumbuh tadi agar tumbuh iman tadi perlu disirami. Yang menyirami apa? Amal soleh. Begitu dia telah tertanam di hatinya iman kepada neraka, iman kepada surga, iman kepada akhirat, tapi gak pernah beramal, iman ini gak bakal pernah bertumbuh. Bahkan bisa mati. Tapi ketika dia percaya ada surga, ada neraka, percaya Allah akan bertemu dengan Allah, sudah tertanam tuh, bibitnya sudah ada. Qurannya sudah ada, keyakinannya sudah ada. Dia beramal, menghindarkan yang haram, melakukan yang baik, melakukan amal-amal soleh, tersirami. Tumbuh, tumbuh, tumbuh, lama-lama mengakar di hatinya bahwa dia harus beramal soleh. Iman itu bagaikan bibitnya, ilmu itu bagaikan bibitnya. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah itu bibitnya. Yang menyiraminya, yang menumbuhkannya, yang mengokohkannya, amal. Kalau ilmu tidak diamalkan, udah tahu tapi dilanggar, bibit tadi tidak akan pernah tumbuh, bahkan dia akan mati. Di mana tertanamnya? Di hati. Hati wadahnya. Hati itu wadahnya. Maka kata Ibnu Qayyim, wa kadzalika qalb la tatimu hayatu illa bighada'in minal imani wal 'amali shalih tahfadhu quwwatah. Begitu juga hati. Tidak akan sempurna hidupnya hati kecuali dengan diberikan makanan, diberikan qada, imunisasi dari keimanan dan amal saleh. Ingat, iman dan amal saleh. Iman itu ilmu, amal saleh itu adalah praktek dari ilmu. Kenapa sih orang sudah berilmu tapi enggak istiqomah, Ustaz? Sudah berilmu, tahu hadisnya, tahu dalilnya, tapi lama-lama berbalik, Ustaz. Lihat amalnya. Bisa jadi ilmu cuma sebagai wawasan. Ilmu cuma sebagai hafalan. Ilmu cuma sebagai pengetahuan, sebagai catatan, tapi amalnya kosong. Suatu hari dia akan berbalik. Banyak cerita saja. Saya pernah punya seorang guru, Syekh, guru hadis. Ketika saya belajar ilmu hadis, dia menceritakan, kata dia, saya bukan orang terpintar dalam kelas, dia bilang. Dan sekarang masih hidup dia. Banyak di ketika itu dalam kelas orang-orang lebih pintar dari saya, orang-orang yang lebih banyak mutalaah, membaca buku, bahkan mereka bergadang di perpustakaan untuk mencari hadis. Tapi ternyata berjalannya waktu 20 tahun, 25 tahun, sebagian mereka, kata Syekh, saya lihat sebagian mereka cuman jadi kondektur di terminal. Apa yang menyebabkan ini? Kata dia, dulu kami ingat, di antara kami kalau ada azan sholat, masih ada yang di maktabah, tapi ada yang pergi ke masjid. Orang-orang yang langsung pergi ke masjid, sampai hari ini kami lihat masih belajar agama. Tapi orang-orang yang tidak pergi ke masjid, hanya sibuk dengan ilmunya, tapi tidak langsung datang ke masjid, mereka termakan dengan waktu dan akhirnya sekarang hanya berada di pinggir jalan. Kenapa? Ilmu tidak diamalkan. Apa sih tujuannya kita datang ke sini, Pak? Tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Begitu bukan? Apa sih tujuannya orang datang ke perpustakaan Islam baca buku? Apa sih tujuannya? Bukan tujuan untuk menjadi orang terhebat, paling banyak buku, paling banyak baca, paling banyak tulisan, bukan. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Itu tujuannya kan? Ketika salah tujuan, dan ibadah yang terpenting antara sholat dan berbenturan dengan waktu baca buku, mana yang harus dikedepankan? Sholat. Lah gitu juga kita duduk di sini. Apa sih tujuan kita duduk di sini? Tujuannya sebenarnya menumbuhkan rasa di hati, iman kepada Allah dan takut kepada Allah. Itu yang penting. Jadi kalau kita katakan saya pernah hadir majelis Ustadz Fulan, ketemu Ustadz Fulan, bahkan duduk di Ustadz Fulan atau di masjid ini, masjid banyak dia list namanya, tapi gak ada amalnya. Buat apa engkau list namamu yang banyak ini, gurumu yang banyak ini, tapi gak ada amal? Buat apa? Mau dibanggakan kemana? Bukan itu tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah amal. Tujuan kita duduk di masjid apa? Tujuan kita datang ke majelis ilmu apa? Tujuan kita belajar ilmu agama apa? Agar tumbuh di hati rasa takut pada Allah. Itu makanya Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, merekalah ulama. Maka para ulama dulu kalau nyari guru, itu guru yang bisa menanamkan rasa takut di hati mereka. Mencari ustad yang betul-betul mengingatkan akhirat pada mereka. Bahkan sebagian mereka kalau cari guru, dengan melihatnya saja dia sudah ingat akhirat. Itu guruku. Nah kalau orang sekarang, enggak. Beda karakternya. Cari guru yang gimana? Yang bisa menghibur saya, ustad. Cari guru gimana? Yang enggak bisa, yang tidak melarang saya apa-apa, serba boleh. Ya subhanallah. Engkau mau diajarin atau mau dibiarin? Saya mau dibiarin tapi masuk surga, ustad. Gimana caranya? Gimana caranya diajarin agama tapi sesuka hati dia? Agama ini bukan sesuka hati kita. Agama ini sesuka Allah. Kata Allah tidak, ya tidak. Kata Allah iya, ya iya. Kata Rasul jangan, ya jangan. Bukan sesuka kita. Orang yang belajar ilmu agama harus siapkan sami'na wa ta'na. Aku dengar kepada Allah dan aku taat kepada Allah. Maka kata para ulama, kalau engkau mendapatkan guru, yang guru itu bisa mendekatkan dirimu dan menghidupkan hatimu kepada Allah, amsik, pegang. Pegang guru itu. Kenapa? Karena dia akan membawamu kepada kebaikan. Tapi kalau guru yang membiarkan, guru yang pokoknya apa saja boleh, walaupun bertentangan Quran dan hadis, hati-hati. Malah kita terjerumus kepada beberapa kesalahan. Udah jelas-jelas Quran mengatakan gak boleh, hadis mengatakan gak boleh. Walaupun 1000 ustadz berkumpul mengatakan boleh, kalau kata Quran dan hadis gak boleh, ya gak boleh. Jangan cari pembenaran, kata ustadz ini boleh. Jangan cari pembenaran. 1000 orang kumpul, kalau kata Quran dan hadis gak boleh, ya gak boleh. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali Al-Quran dan hadis. Manusia siapapun dia kecuali baginda Rasulullah, bisa diambil perkataan, bisa ditolak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Malik mengatakan, kullu kalami yurad yukhadu aw yurad, semua perkataan boleh diambil, boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip dalam menuntut ilmu agama Al-Quran dan hadis dengan hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala tatimmu hayatu illa bighada'in minal imani wal a'mal shalih tahfadu quwwatah. Tidak akan sempurna hidupnya hati kecuali dengan vitamin, dengan amal saleh dan keimanan yang menjaga kekuatan hati tadi. Wa istibrag bi taubah, dan mengosongkannya sebagaimana tubuh tadi dikosongkan dari sesuatu yang jelek, maka mengosongkan hati itu dengan taubat, bersihkan hati dengan taubat. An-nasuh yastabrigu biha mawadil fasidah, akan mengosongkan dan menghilangkan dari sesuatu yang merusaknya. Wa akhlatu radiatun min, bahkan mengkontaminasi sesuatu yang jelek darinya. Wa himayatu tujibu lau hifdhu sihah. Dan penjagaan hati sudah apa dikuatkan, dibersihkan dengan taubat, udah dibersihkan dijaga, jangan dikotori lagi. Tiga faktor. Pertama apa? Dikuatkan. Dikuatkan dengan iman dan amal soleh. Kemudian apa? Dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Sudah bersih, sudah mulai dibersihkan, dijaga, dibungkus. Jangan biarkan terkontaminasi. Bagaimana menjaga dan membungkus ya? Kemarin sudah kita bahas. Jaga telinga, jaga mata, jaga lisan. Yang semua ini faktor untuk masuk ke dalam hati yang timbul keinginan. Kata dia, wa himayatin tujibu lau hifdhu sihah. Dan penjagaan agar kesehatan hati ini tetap terus ada. Wa tajannaba ma yudaduha, dan menjauh dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia sakit. Wa hiya ibaratin an tarkil istimali ma yudaddu sihah. Seolah-olah itu bagaikan menggunakan, meninggalkan sesuatu yang bisa melawan kesehatan. Ya, melawan kesehatan. Kata dia, at-taqwa dan ketakwaan itu ismun mutanawilun li hadzal umur tsalatsah. Maka ketakwaan yang ada pada Quran, yang Allah katakan jadilah engkau orang bertakwa, yang Allah katakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa, kalimat takwa ini kata Ibnu Qayyim mencakup tiga perkara tadi. Apa tadi tiga perkara? Menjaga kekuatannya, memasukin kekuatannya apa dengan goda, dengan kekuatan iman, mengosongkannya dengan taubat, lalu menjaganya. Menjaganya, membersihkannya, menguatkannya. Tiga kalimat ini tergabung dalam satu kata dalam Quran, takwa. Takwa menguatkan iman dengan amal soleh dan ilmu. Takwa menjaga iman dengan meninggalkan yang haram. Takwa dia membersihkan hati dengan taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan ittaqullah, takwalah kepada Allah, berarti mencakup tiga perkara ini. Kuatkan, jaga, bersihkan. Kuatkan imanmu, jaga imanmu, bersihkan dari kesalahan. Wa ismun mutanawilun li hadzal umur tsalatsa. Fama fata min. Jika salah satu darinya telah hilang dari tiga tadi, fata min taqwa biqadarih, maka akan hilang kalimat ketakwaan sesuai dengan hilangnya dari salah satu tadi. Dia kuatkan dengan iman amal soleh. Dia kuatkan dengan ilmu. Dia kuatkan dengan ilmu dan amal soleh. Lalu dia istighfar kepada Allah. Tapi dia tidak jaga. Terus terjatuh, terus berulang, terus kembali kepada permasalahan dan dosa yang sama. Maka ketakwaannya sesuai dengan penjagaan dirinya. Jika sempurna dia menjaga tiga tadi, maka semakin sempurna keimanan dan ketakwaannya. Tapi jika hilang salah satu dari tiga tadi, maka akan kurang ketakwaannya sesuai kehilangannya. Apabila hilang tiga-tiganya, maka bisa hilang ketakwaan secara penuh dalam hatinya. Maka Allah mengatakan, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, orang paling takwa. Artinya orang yang paling bisa menjaga keimanan. Orang yang paling bisa menjaga kekuatan iman. Orang yang paling bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Semakin dia bisa menjaga ini, ya subhanallah, semakin sempurna di sisi Allah. Tapi ketika semakin dia jauh daripada tiga penjagaan ini, maka semakin jauh dia dari ketakwaan. Seketika dia semakin jauh dari ketakwaan, dia semakin jauh dari Allah. Ketika dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari cahaya, maka dia akan mendapatkan kegelapan. Karena an-nur, Allah cahaya. Siapa yang menjauh dari Allah, dia akan menggelap. Siapa yang gelap, dia akan merasakan kesempitan. Karena seluas apapun ruangan, tapi ruangan itu gelap, pasti orang yang di dalamnya merasakan sempit. Allah itu cahaya. Orang yang menjauh dari Allah, maka akan menjauh dari cahaya. Semakin redup cahaya itu, semakin gelap dan semakin sempit kehidupannya. Tapi semakin mendekat dengan cahaya, semakin lapang, semakin mendapat petunjuk, semakin Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Allah musta'an. Dikatakan lagi di sini. Ya. Fa idza tabayyana hadza, Kalau sudah jelas ini, fadzunub mudadatun lihadil umur thalathah, maka dosa itu bertentangan dengan tiga perkara tadi, penguat iman, pembersih iman, dan penjaga iman. Dia dosa ini musuh dari tiga ini. Kalau dosa sudah masuk ke dalam hati, iman akan lemah. Maka Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dia dalam keadaan beriman. Artinya imannya telah redup dalam hatinya. La yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Banyak hadis yang mengatakan seperti tidak beriman salah seorang kalian sampai begini dan begini. Artinya apa? Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, imannya akan turun sebagaimana dosa yang dia lakukan. Maka dosa kata Ibnu Qayyim mudadatun li hadi umuri tsalatsa. Dia adalah lawan dan dia adalah virus dari tiga perkara tadi, melemahkan tiga perkara tadi. Fa innaha tastajlibu mawadu mu'diyah, karena dosa itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang menyakitkan. Wa tujibu takhlitul mudadu li hamiyah, bahkan dia mengharuskan bercampur baurnya antara yang sehat dan yang sakit. Wa tamna'u istibragu bitaubat wa nasuh, bahkan dosa itu menghalangi orang untuk berbuat taubat. Fanzur ilal badan, sekarang lihat kepada badan. Fanzur ilal badani alil, sekarang lihat kepada badan orang yang sakit. Tadi dicontohkan seperti hati, sekarang lihat lagi badan. Tarakamat alai akhlatu radiah mawadul marad, jika terkumpul dalam badan itu perkara-perkara yang radiah, yang jelek dan penyebab-penyebab penyakit, fahuwa la yastabrigu wa la yahtamilah, jika sudah terkumpul itu semua, maka dia tidak akan bisa mengelak dan tidak akan bisa lagi menjaga. Sudah masuk, ketika sudah lemah, virus sudah masuk, sudah enggak bisa jaga lagi, terus akan masuk. Wa kaifa takunu sihhatu wa baqa'uhu, bagaimana dia mau sehat dan dia bisa terus hidup. Wa laqad ahsana qa'il, sungguh telah benar, sungguh telah baik orang yang mengatakan, jismuka bihamiyati hasantahu mukhafatan min alami tari'i, jasadmu engkau jaga kesehatannya karena engkau takut dari penyakit yang datang. Wa kana aula bika an tahtami, maka yang lebih pantas untukmu engkau jaga, minal ma'asi khasyatan nari, jaga dirimu dari maksiat, takut dari neraka. Ketika orang jaga dirinya karena takut penyakit, itu benar. Kata Ibnu Qayyim itu enggak salah. Jaga, jaga makan, jaga pola hidup, jaga. Ketika dirimu engkau jaga karena engkau takut penyakit, maka kata penyair di sini, wa kana aula bika an tahtami, maka lebih utama bagimu untuk menjaga dirimu minal ma'asi, dari maksiat yang itu mengantarkan kepada neraka. Penyakit jiwa, penyakit badan, penyakit zahir, penyakit fisik, hanya fisik yang kita dapatkan. Kalau penyakit fisik saja kita sudah takut, kita jaga akhirnya tidak, agar tidak penyakit itu tidak datang, maka kata Ibnu Qayyim, jaga diri kita dari penyakit zahir dan batin yang selama-lamanya, yaitu neraka. Jaga dari maksiat, jaga dari dosa, lakukan ketaatan kepada Allah, tumbuhkan keimanan, lakukan amal-amal soleh, mendekat kepada sesuatu yang bisa menumbuhkan iman, menjauh dari sesuatu yang bisa merusak keimanan, bahkan meredupkan keimanan. Dekatkan diri kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang baik, ini semua menyuburkan keimanan, memudahkan dan menyehatkan hati. Tapi ketika menjauh dari orang-orang baik dan menjauh dari rumah Allah, bahkan mendekat ke tempat-tempat maksiat, akan redup keimanan dan akan tumbuh penyakit-penyakit yang akhirnya hati menjadi lemah. Ketika hati menjadi lemah, dia akan berat untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena hatinya lemah. Jangankan disuruh qiyamul lail, jangankan disuruh sholat malam, disuruh mengerjakan yang wajib saja dia berat. Jangankan disuruh mengerjakan puasa sunnah, puasa yang wajib saja dia berat. Kenapa dia merasa berat? Karena imannya, hatinya lemah. Kenapa hatinya lemah? Karena maksiat telah menyusup ke dalam dirinya bagaikan penyakit yang menyerap ke dalam tubuh. Dan ini kias dan analogi antara tubuh dengan hati, dan betul-betul ini kias yang terjadi. Tubuh yang tahu penyakit dan obat adalah dokter. Allah berikan ilmu itu kepada dokter. Tapi hati obatnya cuma ada pada Allah. Gak ada dokter yang bisa mengobati hati. Dok, hati saya lagi sakit ini, mau sholat berat, coba gimana cara supaya sholat saya ringan. Gak bisa. Gak ada yang bisa memberikan itu. Dok, bagaimana caranya supaya hati saya semangat untuk ibadah? Gak bisa. Yang bisa memberikan apa? Quran. Yang bisa memberikan apa? Hadis. Yang bisa memberikan apa? Ilmu. Ilmu agama. Dikatakan lagi di sini, "Faman hafadha quwwata bi imtithali awamir." Barang siapa yang menjaga kekuatan imannya dengan menjalankan perintah Allah, "wasta'mala hamiyata bi istinabi nawahi." Dan dia menjaga imannya dengan menjauhkan perkara-perkara yang terlarang, "wastafragha takhritu bi taubatun nasuh." Bahkan dia memurnikan hatinya dengan taubatan nasuha. Jika tiga ini dia lakukan, mengerjakan yang diperintahkan, menjauhkan yang dilarang, banyak taubat, sudah. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, banyak istighfar pada Allah. Ini dilakukan, sebenarnya tidak banyak. Apa sih yang wajib sehari semalam kita kerjakan? Sholat. Apa sih yang harus kita tinggalkan dari yang haram? Haram dari zina, haram dari khamr. Jika ini kita lakukan, tinggalkan yang haram, lakukan yang wajib, dan jaga diri dengan taubat, istighfar pada Allah. Lam yada' li khairin mutlaban wala min syarri mahraban, maka tidak akan pernah satu kebaikan kecuali dia akan suka dengan itu. Dan tidak ada kejelekan, pasti dirinya enggak bahkan suka pada. Tumbuh di dirinya tabiat cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejelekan. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta tolong. Artinya, ketika dia biasa melakukan ketaatan, meninggalkan yang haram, lalu banyak tobat kepada Allah, akan tumbuh di hatinya cinta kepada kebaikan. Dan akan tumbuh di dirinya furqan, pembeda, benci kepada kemaksiatan. Lah kalau sudah tumbuh di hati benci kepada kemaksiatan, ini sudah sebuah penjagaan dan tameng yang bagus. Kalau dia benci berarti dia gak mau mendekat. Kalau dia sudah benci dia gak akan melakukan. Berbeda dengan orang yang dengan maksiat sebenarnya suka, tapi dia akalnya tidak mau melakukan. Ini terus terngiang dan terus terganggu, dia suka. Berbeda dengan orang gak suka dengan maksiat. Saya gak suka dengan maksiat. Apakah dia akan melakukan maksiat? Suka saya tidak. Berbeda dengan orang, dia suka, tapi dia gak mau melakukan. Berat tidak? Berat. Contoh. Ada orang, dua orang. Dua-duanya mau berhenti merokok. Yang satu, benci sama rokok. Baunya aja gak suka. Yang satu, suka sama rokok, tapi berusaha berhenti. Di antara dua ini, mana yang berat untuk meninggalkan rokok? Yang kedua, dia suka, tapi dia berusaha berhenti. Yang pertama, tidak akan pernah merokok. Kenapa? Dia gak suka, ciumnya aja gak suka. Lah begitu juga orang yang tumbuh di hatinya keimanan, Allah akan tumbuhkan di hatinya enggak suka maksiat. Apalagi berbuat, berpikir saja, melihat saja, bergabung saja enggak suka dia. Akhirnya dia mudah bagi dia untuk meninggalkan dosa. Yang dia suka ketaatan. Setiap ada kebaikan dia suka. Setiap ada kesolehan, setiap ada perintah, setiap ada pahala, setiap ada kesempatan beramal soleh, dia mau. Apa yang akhirnya tertumbuh dalam dirinya? Ketaatan kepada Allah. Kapan ini bisa tumbuh? Ketika tiga ini dia lakukan. Lakukan perintah. Akan tumbuhnya iman, tinggalkan yang haram, penjagaan keimanan, dan banyak taubat untuk terus membersihkan diri. Jika ini dia lakukan, waja'alna lakum furqanan. Kami akan jadikan bagi kalian furqan. Di hati kalian pembeda antara hak dan batil. Allah akan jadikan di hatinya itu penimbang, timbangan yang benar. Dia suka kepada kebaikan. Allah musta'an. Jadi ini poin yang ke-55. Poin yang ke-55, maksiat itu sebab kehancuran dunia dan akhirat, karena maksiat itu bagaikan penyakit yang menyusup di hati, yang akhirnya melemahkan hati dan melemahkan iman, sehingga jika dia dibiarkan dalam hati dan terus menguasai hati, dia akan membunuh dan dia akan menghilangkan keimanan, yang akhirnya hati lemah, tidak bisa melakukan amal soleh. Yang berikutnya, faslun, pembahasan berikutnya 56, dampak dari maksiat. wal ma'asi sababu fil uqubati syar'iyyah. Maksiat itu sebab orang mendapatkan hukuman secara syariat. Ya, maksudnya kalau hukuman secara syariat ya hukuman secara pidana. Bisa jadi di penjara, bisa jadi dibunuh, dihukum gantung. Kalau dalam Islam bisa jadi dicambuk, bisa jadi dirajam, bisa jadi potong tangan. Kata Ibnu Qayyim, fa illam tardaka hadil uqubat. Jika hukuman-hukuman yang banyak tadi, hukuman hati, hukuman iman, hukuman-hukuman yang banyak tadi tidak menggentarkan hatimu untuk meninggalkan maksiat, lam tajid la ta'thiru fil qalb, bahkan tidak berpengaruh dalam hatimu, fahdirhu uqubatu syar'iyyah, maka hadirkan di hatimu bahwa maksiat itu menyebabkan engkau akan mendapatkan hukuman pidana. Kalau udah terhadap akhirat udah enggak peduli. Udah diingatkan pada Quran sudah enggak hidup. Ingat, kalau melakukan maksiat, dosa yang haram paling tidak penjara. Kata dia, allati syara'allahu rasulu 'ala jara'im, yang Allah dan Rasulnya telah mensyariatkan bagi pelaku kejahatan. Kama qat'ul yad fi sirqa thalathati darahim. Sebagaimana Allah memerintahkan potong tangan bagi mereka yang mencuri 3 dirham, rubu' dinar. 3 dirham itu rubu' dinar. Orang yang mencuri 3 dirham atau rubu' dinar, barang yang tersembunyi atau barang yang dijaga dengan baik lalu dia mencuri dengan sembunyi-sembunyi, maka tangannya dipotong. Dipotong dari mulai sini. 3 dirham, rubu' dinar. Allahu a'lam. 1 dinar itu sekitar 4,5 gram. Itu yang saya ingat. Hah? 4/4 ya. Sebagian mengatakan 4/4, 4,25. Sebagian mengatakan ya 4,25. Berarti rubu' dinar berapa? 1 gram 1/8. Barang siapa yang mencuri uang atau barang yang tersembunyi senilai 1,1/8 gram, maka berhak tangannya dipotong sampai sini. Kalau enggak takut dengan hukuman akhirat bahwa pencuri itu akan dihukum di neraka, maka cukuplah dengan hukuman dunia, dipotong tangan. Wa qata' liyadir rijl wa qata' yad war rijl fi qat'at tariq ala ma'sumil mal wa nafs. Sebagaimana juga Allah memerintahkan potong tangan dan kaki. Bagi siapa? Bagi mereka pembegal. Qat'at tariq itu pembegal. Orang lagi jalan, dia berhentikan, diambil hartanya. Itu pembegal. Qat'at tariq dalam Islam dipotong tangan dan kaki. Kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kiri potong. Kalau tangan kiri yang dipotong, kaki kanan potong, diselang. Ya. Wa syaqqal jald bi sautu ala kalimatin qadaf bihal muhsin, atau dengan cambukan bagi mereka yang menuduh orang lain dengan berzina tanpa bukti. Atau qatratul khamar yudkhiluha jawfah, atau dicambuk bagi mereka yang memasukkan setetes khamar. Setetes ini qatar. Setetes minuman keras dia masukkan ke mulutnya, dia dicambuk 40 cambukan. 80 cambukan. Sebagai riwayat dari Umar bin Khattab mengatakan 80 cambukan. Ya. Wa qatl bi hijarah asna qatlatin fi ilaji khashafa fil farjil haram. Bahkan dia akan dibunuh, dilempari batu bagi mereka yang memasukkan kemaluannya bukan di tempat yang halal, dimasukkan tempat yang haram. Artinya apa? Dirajam. Rajam itu hukum Islam. Hukum yang di Quran dulu ada lafadznya, kemudian lafadznya dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Rajam. Orangnya dalam Islam dikubur sepinggang, lalu dilempari batu, bukan dengan batu yang besar, harus batu yang kecil sebesar ini, atau paling besar sebesar kepalan. Kalau batu yang besar langsung dilempar sekali habis, tapi harus batu kepalan. Artinya apa? Dia merasakan sakitnya seluruh badan dia sebagaimana seluruh badan yang telah merasakan nikmat. Kalau seandainya enggak takut dengan akhirat, enggak terpikir akhirat, terpikirlah ini, bahwa di dunia dia akan mendapatkan kehinaan. dilempar sampai mati. Dikatakan lagi di sini, ya, wa khaffafa hadhi uqubah amman lam tatimmu alai ni'matul ihsan bi mi'ati jildah. Tapi diringankan bagi mereka yang belum sempurna nikmatnya, maksudnya belum menikah. Diringankan bagi mereka dengan 100 kali cambuk kalau mereka berzina. Wa nafi sana an watnihi wa baladi ila bilad ghurbah, dan diasingkan selama 1 tahun. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badani idza waqa 'ala dzatir rahim muharram min aw taraka shalatul mafruḍah. Atau farraqa baina ra'sil 'abdi wa badani idza waqa 'ala dzatir rahim muharram min. Subhanallah. Ini kata Ibnu Qayyim. Atau dipenggal kepalanya. Bagi siapa mereka? Bagi mereka yang berzina dengan orang yang ada hubungan mahram dengan dia. Zina haram, tapi kalau zinanya kepada anak, penggal kepala. Zina kepada tetangga, zina kepada wanita, zina kepada yang belum menikah, zina kepada orang yang sudah menikah, zina dengan keluarga sendiri, itu semua zina, tapi dosanya beda. Zina yang dengan keluarga sendiri, apa katanya? Qat', dipenggal kepala. Allah musta'an. Wa tarku shalatul mafruḍah. Ini perhatikan di sini, Pak. Perhatikan ini. Walaupun saya sudah tahu sudah bunyi ya, sabar-sabar sedikit. Ibnu Qayyim menyamakan ini. Melakukan hubungan intim dengan muharram, yakni dengan rahim, muharram maksudnya dengan mahram, itu apa hukumannya kata Ibnu Qayyim? Penggal. Setelah itu dia katakan au tarkus shalatul mafruḍah, atau orang yang meninggalkan salat wajib. Disamakan dengan apa? Orang yang berzina dengan mahram. Ini sebenarnya orang yang meninggalkan sholat wajib boleh dipenggal, itu adalah mazhab Syafi'i. Baca orang mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i kalau dia tidak mau taubat dari meninggalkan sholat wajib, boleh dibunuh, dipenggal kepalanya. Walaupun ikhtilaf pemenggalan ini kenapa? Dipenggal karena murtadkah atau dipenggal dikarenakan menegakkan had? Tapi sama-sama penggal. Jadi meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Bahkan tidak heran kalau dikatakan lebih besar daripada berzina. Bahkan di sini Ibnu Qayyim menyetarakan dengan berzina dengan mahram sendiri. Iyadzubillah. Tapi orang sudah tertipu, menganggap meninggalkan salat seolah-olah biasa. Iyadzubillah. Nas'alullah al-salamu wal-afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti ba'da salat. Allah musta'an. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih pembahasan tentang poin yang ke-56, wal ma'asi sababu fi uqubati syar'iyyah. Maksiat itu sebab dapatnya hukuman-hukuman syariat. Tadi kita membahas tentang salah satu hukuman syariat adalah orang yang meninggalkan sholat wajib. Itu sebagian ulama berpendapat bolehnya ditegakkan had, yaitu dibunuh. Dikatakan lagi di sini, aw takallama bi kalimatin kufrin, atau orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Jadi kalimat kufur itu enggak ringan dalam Islam. Sekarang orang membuat kalimat kufur seolah-olah ketertawa, buat tertawa, buat lucu-lucu. Subhanallah. Padahal dalam Islam orang mengucapkan kalimat kufur itu boleh ditegakkan had, paling puncaknya boleh dipenggal kepalanya. Wa amrun biqatli man wati'a dzakran maslah, dan memerintahkan untuk dibunuh bagi homoseksual. Wa qatala maf'ulun bih, dan objek ya dari maf'ulun bih dari homoseksual dibunuh juga. Wa amrun biqatl man ata bahimah, dan diperintahkan dibunuh orang yang mendatangi hewan. Ya Rabbillah. Ini orang yang sudah nasallallahu salam rusak fitrahnya, hewan didatangi. Maksudnya adalah menjimai hewan. Wa qatalu bahimah ma'ah, hewannya juga dibunuh. Wa azama ala tahriki buyut muttakhallifina 'ani sholati fil jamaah. Bahkan Rasulullah SAW berazam, bertekad kuat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amura bi rajulin an yusalli bi bin nas. Aku sungguh berkeinginan untuk memerintahkan orang lain menjadi imam sholat, dan aku mencari kayu bakar. La uharriqu buyutahum bin nar. Aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kenapa Rasul tidak lakukan? Kenapa tidak dibakar? Karena dalam rumah itu ada anak perempuan, ada perempuan dan anak kecil, yang mereka tidak wajib sholat berjamaah. Wa ghairu dhalika min uqubatil lati rattabaha ala jara'im wa ja'alaha bihikmati ala hasbi dawa'i ila tilka jara'im hasbil wazi'i anha. Dan selain daripada itu, hukuman-hukuman yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan kejahatan dan kriminal. Wa ja'alaha bihikmati, dan Allah menjadikan dengan hikmahnya sesuai dengan penyebab kerusakan tadi dan kriminal tadi hukumannya. Hasbi wazi'anha. Fa'ama kana wazi'anhu tabi'iyan. Adapun apabila yang mendorong untuk melakukan kriminal tadi karena tabiat, walaysa fit tabai da'in ilaihi iktafa bi tahrim ma ta'zir, maka hukumannya tidak lain kecuali hanya mengharamkan dan memberikan peringatan. Walam yaratab alaihi had, tidak ditegakkan hukuman potong tangan atau semisal. Kal akul raji', seperti orang yang makan kotoran. Makan raji', di sini Allah alam raji', di sini kotoran hewan. Ya. Apa hukumnya? Dalam Islam cuma di ta'zir, itu diberikan ta'zir, itu diberikan peringatan atau dipenjara atau diberikan pelajaran. Kenapa? Karena tabiat manusia gak bakalan ada yang mau makan itu. Seandainya ada yang makan itu, hukumannya ringan. Kenapa? Karena dia tabiatnya jarang seperti itu. Wa syarbud dam, atau orang minum darah. Ya, minum darah dalam Islam haram. Makan darah dalam Islam juga haram. Maka ada makanan itu, apa? Marus, apa? Marus, ya. Darah yang dibekukan, direbus, lalu ditusuk seperti tate, itu haram, tidak boleh. Darah tidak boleh dimakan dalam Islam. Kemudian dikatakan di sini wa aklu mayitah, makan bangkai. Bangkai tidak boleh dimakan. Apa itu yang diinginkan bangkai? Hewan yang mati bukan dengan sembelih bismillah. Itu namanya bangkai. Walaupun dia mati dengan pisau digorok lehernya, tapi kalau tidak dengan bismillah, sebagian ulama berpendapat tetap dikatakan bangkai. Kecuali pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat baca bismillah enggak wajib. Madzhab Syafi'i berpendapat baca bismillah enggak wajib. Sunnah baca bismillah. Jadi kalau ada hewan yang digorok di lehernya, putus dari lehernya, tapi enggak baca bismillah, menurut Syafi'i masih boleh dimakan. Tapi yang rajih, yang benar dari pendapat para ulama tentang ini adalah harus baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, maka dia termasuk bangkai. Dan bangkai tidak boleh dimakan. Allah musta'an. Wa ma kana fit taba' da'in ilaih. Adapun apabila kriminal tadi, kejahatan dan maksiat tadi, tabiat mendorongnya. Rattaba 'alaihi min 'uqubati bi qadri mafsadati. Maka Allah memberikan hukuman sesuai dengan kadar kerusakannya. Bi qadri da'i taba' ilaih. Sesuai dengan dorongan tabiat melakukannya. Wa li hadza la ma kana da'i taba' fi zina min aqwai dawa'i kanat uqubatuhu udma. Karena itu dorongan tabiat untuk melakukan zina itu paling kuat, maka hukumannya pun paling besar. Jadi hukuman tergantung dengan dorongan tabiat. Semakin besar dorongan tabiat melakukannya, semakin besar hukumannya, agar tabiat semakin takut dan semakin kecil. Coba saja kalau tabiat sudah mendorong dengan kuat, keinginan mendorong dengan kuat, lalu hukumannya kecil. Orang menggampang-gampangkan. Wa qatalatil wa'adhamiha min asna'i qatalat. dan cara pembunuhan bagi yang melakukan zina dengan cara yang paling jelek dibunuh. Wa uqubatu sahlah ala anwa'i jalb ma'a ziyadati taghrib. Adapun hukumannya lebih ringan, yaitu bagi mereka ya hanya dicambuk dan diasingkan selama setahun. Pertanyaannya, kenapa orang yang belum menikah lalu kalau dia berzina hanya dicambuk dan diasingkan setahun? Kenapa orang yang sudah menikah lalu dia berzina dia harus dirajam? Karena Allah alam, pada hakikatnya orang yang belum pernah melakukan pernikahan lalu dia berzina, itu hakikat dorongan syahwatnya berbeda dengan orang yang sudah pernah menikah. Bahkan terkadang orang yang menikah itu terkadang lebih besar. Dan seharusnya orang yang sudah menikah itu tidak melakukan karena dia sudah memiliki dan bisa menyalurkannya. Berbeda dengan orang yang belum menikah, dia tidak bisa menyalurkannya. Maka hukuman yang sudah menikah lebih besar dan lebih jelek daripada mereka yang berzina dan belum menikah. Walihad wala makanat jarimatul liwat fiha amran kana haddu qatla bikulli hal. Ketika kejahatan liwat itu luti homoseksual itu amran fiha amran, di dalamnya ada dua perkara tadi kejelekannya, kana haddu qatla bikulli hal, maka hukumannya enggak lain kecuali bunuh. Baik yang sudah menikah enggak menikah, kalau dia homoseksual bunuh. Wala makana da'i sirqah qawiyan mafsadatuha kadzalika qutiya fi yad. Begitu juga pendorong untuk melakukan pencurian itu adalah pendorong yang kuat dan kerusakannya pun sangat jelas, maka Islam memerintahkan untuk dipotong tangan. Wa ta'ammal hikmatuh fi ifsadil adu. Perhatikan bagaimana hikmah Allah mengurusakkan dan memotong potong tangan. Alladzi basyara 'abdu bil janayah, yang tangan ini digunakan untuk melakukan kejahatan. Kama afsada ala qati tariq yadu wa rijlu allataini huma alatul qat'ihi. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk potong tangan dan kaki bagi pembegal. Pencuri yang disuruh potong apanya? Tangannya, karena tangannya digunakan untuk mencuri. Pembegal yang dipotong apanya? Tangan dan kakinya, karena tangan dan kakinya digunakan untuk membegal. Kata dia, walam yufsidu ala qadib lisanu. Tapi orang yang menuduh berzina, lisannya enggak dipotong. Kenapa? Alladzi jana, hanya dicambuk 40 cambuk atau 80 cambuk. It mafsadatu qatar tazidu ala mafsadi jinayah la tablughu. Karena memotong lidah kerusakannya lebih parah daripada hanya menuduh. Enggak seimbang. Orang kalau sudah dipotong lidahnya hancur semua kehidupannya. Ya, lidah cuma satu, tangan ada berapa? Ada dua. Ketika mencuri dipotong tangannya satu, masih ada tangan satu. Ketika menuduh orang berzina, kenapa enggak dipotong lidahnya? Karena lidah cuma satu. Dan kerusakan menuduh itu tidak sebesar kerusakan ketika memotong. Ketika dipotong kerusakan lebih besar, mafsadah lebih besar. Waqta fa bidzalika bi ilami jami' badani bijal, maka cukup menyakiti seluruh badannya dengan cambukan. Fa in qila, jika dikatakan, fa hal afsada ala zani farjuhu alladhi bashara bi asmati. Kalau ditanya, bukankah orang yang berzina itu yang melakukan perzinahan dan kriminal adalah kemaluannya, kenapa enggak kemaluannya dipotong? Pencuri yang melakukan kriminal tangannya dipotong. Pembegal yang melakukan kriminal tangan dan kakinya, kaki dan tangannya dipotong. Penzina, kenapa kemaluannya enggak dipotong? Wakila la, jangan dipotong. Li wujuh, karena beberapa perkara. Ini kita akan bahas pertemuan akan datang. Kenapa dia tidak dibunuh, tidak dipotong kemaluannya? Tapi lebih baik dibunuh orangnya daripada dipotong kemaluannya. Allah musta'an. Itu hukuman-hukuman bagi mereka pelaku kemaksiatan dan kriminalitas. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini di luar materi. Anak saya insyaallah mau beli rumah melalui developer syariah. Harga normal rumah 400 juta. Kalau cash ada promo jadi 380 juta. Anak saya milih yang harga normal dengan mencicil selama 5 tahun. Setelah dihitung dari DP dan cicilan sampai lunas, harga tetap 400 juta. Tidak bunga. Artinya tidak ada penalti. Terlambat bayar kena penalti. Tidak ada itu. Apakah ini riba Ustaz? Jawabannya tidak. Ini enggak riba. Loh, bukankah dua harga di sini Ustaz? Kalau kontan 380 juta, kalau nyicil 400 juta. Kita katakan ini dua harga, bukan dua harga yang terlarang. Dua harga yang terlarang bukan seperti ini. Sebagian ulama mengatakan ini jual beli taksid, cicilan yang diperbolehkan. Bagaimana yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu kalau ada orang ketiga, dia belikan dulu kontan 380 juta atau dia pinjamkan uang 380 juta, nanti dicicil ke dia menjadi 400 lebih. Ini enggak boleh. Ini bisa menjadi riba. Bagaimana caranya supaya enggak riba? Cara yang enggak riba pertama, developer sendiri yang langsung memberi menjualnya. Developer langsung menjualnya walaupun dia menaikkan harga dari harga kontan dengan harga kredit berbeda, itu enggak masalah. Ini pendapat yang rajih. Kalau seandainya developer enggak mampu, developer mengajak orang ketiga untuk menyicil, maka harus orang ketiga ini memiliki barang dulu. Maksudnya, saya pembeli, ada developer, ada orang ketiga. Ketika saya ke developer, saya mengatakan saya mau nyicil, kata developer enggak bisa, kita harus kontan. Saya datang ke orang ketiga, saya mau rumah itu, dia menjual dengan kontan 380 juta. Coba kamu beli, nanti kamu cicil ke saya. Akhirnya orang ketiga ini beli, sudah menjadi milik dia, sudah menjadi barang dia, dia jual ke saya, cicil 450 juta. Jawabannya boleh, karena itu barang dia. Bagaimana yang tidak boleh? Ini developer, ini saya mau datang ke developer, saya bilang saya mau beli rumah kamu, cicil. Kata developer, saya gak bisa cicil. Saya tunjukkan engkau kepada orang lain. Datang saya ke orang lain, saya cuma mengatakan saya mau rumah itu. Dia datang ke rumah itu, developer, bukan memiliki barang, membayar 380 juta. Dia bukan memiliki barang, bukan beli. Dia hanya membayarkan punya saya. Tapi nanti saya hitung-hitungan ke dia, bukan lagi 380. Hitungannya bagaimana? Cicilan yang menjadi 450 juta. Gambaran yang kedua ini enggak boleh. Kenapa? Karena barang bukan punya dia, pada hakikatnya dia hanya meminjamkan uang kepada saya 380 juta dengan dicicil yang jadi 450 juta. Gambaran yang pertama boleh, kenapa? Karena barang telah menjadi milik dia. Ketika barang telah menjadi milik dia, terserah dia mau dijual kontan, mau jual kredit, itu terserah dia. Ini perbedaannya tipis, tapi bisa mengantarkan kepada riba. Kenapa dibedakan? Kan sama saja pada hakikatnya, beda. Ketika barang sudah menjadi milik dia, dia memiliki resiko. Ketika barang belum pernah memilik dia, dia cuma dapat untung tapi gak pernah punya resiko. Dipahami maksud saya? Dia cuma bayarkan, habis bayarkan saya suruh nyicil ke dia. Apa risikonya? Barang bukan punya dia, tapi dia menyicil. Di hakikatnya hanya meminjamkan uang. Meminjamkan uang dan mengambil untung dari peminjaman uang. Dan itu tidak boleh. Allah musta'an. Dan begitu juga, kalau seandainya sudah dimiliki oleh orang tadi, oleh orang ketiga, dimiliki penuh, tapi ketika ada keterlambatan bayar, ada penalti dan denda. Hukuman keterlambatan bayar dengan bunga. Inilah dikatakan riba. Kenapa orang dikatakan riba membungakan, melipat gandakan? Karena terlambat bayar dilipat gandakan. Walaupun hanya 0,5%. Tetap dikatakan riba. Sama seperti khamar, besar atau kecil, ya tetap khamar. 0,5% dengan 5% atau 50%, ya tetap riba. Allah musta'an. Ya, ini dikatakan apakah ini riba? Allah alam ini tidak riba. Maka boleh bagi dia mengambilnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.